الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, para umat yang dimuliakan Allah, kita telah bahas tentang bagaimana membangun kemampuan berpikir dan juga kemampuan belajar pada anak. Maka insya Allah kita akan lanjutkan kembali nasihat dari Dr. Ahmad Sittin hafizahullah ta'ala. Kali ini berkenaan dengan alergi pada anak. Nah, ini satu masalah yang sering kita dapatkan pada anak-anak kita. Kalau mereka terpapar sesuatu, ya, kadang-kadang ada yang secara cepat tubuhnya itu memberikan reaksi. Misalnya dia ketika cuaca dingin, ya, langsung napasnya sesak, alergi dia terhadap cuaca dingin. Demikian juga pada sebagian makanan, ya, ada yang alergi untuk minum atau makan seafood misalnya, ya, makan seafood yang berupa apa udang seperti itu, ya, tiba-tiba badannya gatal dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana penanganannya, ya? Jadi para ahli medis wallahu ta'ala alam sampai sekarang itu belum menemukan itu, ya, penyebab alergi itu apa. Paling mereka mengatakan ini keturunan, jadi sifatnya sifatnya genetis. Kalau bapaknya alergi, biasanya anaknya juga alergi, walaupun tidak 100%, ya, tidak 100% seperti itu, tapi biasanya kalau bapaknya alergi, ya, anaknya juga ikut alergi terhadap sesuatu. Tapi ada juga yang bapaknya alergi, kemudian anaknya tidak alergi, atau bapaknya tidak alergi, tiba-tiba anaknya alergi. Makanya sampai sekarang itu masih bingung, ya, para ahli medis itu untuk menentukan apa sih yang menyebabkan ada orang yang terhadap sesuatu itu kok alergi, yang lainnya enggak. Kan kadang-kadang ada, kan, kita satu asrama, ya, makan bareng, ya, tiba-tiba yang satunya gatel, yang lainnya enggak, biasa-biasa saja. Atau ada yang digigit serangga, ya, pernah enggak lihat ada orang yang digigit semut, tahu semut rang-rang itu, ya, temennya digigit semut rang-rang cuma bentol sedikit saja. Sementara ada yang digigit semut rang-rang itu langsung apa bentol seluruh badannya, langsung bentol seluruh badannya. Nah, ini adalah alergi yang terjadi pada sebagian orang, tapi tidak terjadi pada sebagian yang lainnya. Maka ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Kata beliau, fi halatil hasasiyati wan nazalati sya'biyah al mutakarrirah yunabbah ilal ati. Ya, kata beliau, dalam keadaan alergi dan syabiyah, nazalat syabiyah ini, dan apa, infeksi saluran pernapasan yang berulang-ulang, maka diingatkan kepada perkara-perkara berikut. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan alergi dan infeksi saluran pernapasan, ya, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Qala katsiran ma yusabu al-atfal wa khasatan fi sanatayn al-awwalayn min al-umri bi nubati min al-iltihab asy-sya'bi mimma yuzhiru ala shakli a'rad kal-kuhah as-su'al wa an-nahjan wal hararah wal qai. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, dan banyak sekali menimpa anak-anak, ya, dan banyak menimpa anak-anak terutama di 2 tahun pertama usianya. Banyak di antara mereka yang mengalami infeksi iltihab sya'bi, ya, infeksi saluran pernapasan yang tampak ya melalui al-kuhah, batuk-batuk. Ya, jadi ada hal-hal yang tampak kelihatan oleh mata kita seperti batuk-batuk. Kuhah sama soal itu sama, batuk-batuk. Kemudian wa nahjan. Nahjan itu sesak. Napasnya megap-megap. Nah, seperti itu. Wal hararah, kemudian panas tubuhnya, demam. Wal qai, muntah-muntah. Ya. Wa kadzalika at-tanaffus bi sautin masmu, atau nafas yang bersuara. Jadi ketika dia bernafas kedengaran suaranya. Ya. Fa yusari'ul walidani bi ardit tifli ala at-tabib alladhi yusari'u bi dawrihi fi tashkhis al-marad hasasiyatu bi sadr. Maka banyak para orang tua ketika terjadi gejala-gejala ini kepada anaknya, dia langsung membawa sang anak ke dokter yang dengan segera memvonis anak tersebut ya dengan hasasiyatu bi sadr. Ya, ini alergi pernafasan. Ya, alergi pernafasan. Jadi mereka segera ketika terjadi sesak napas, kemudian panas, kemudian nafas yang tersengal-sengal, mereka langsung mengatakan bahwa ini adalah alergi pernapasan. Wa hadhihi kalimatu ya katsiran ma tusibu afkarihi. Dan ucapan ini, alergi atau ungkapan ini, alergi pernapasan ini banyak sekali dipakai. Ya, banyak sekali dipakai dan segera terlintas pada benak para dokter. Wal ummahat aidon, demikian juga para ibu. Ya, para ibu bi hasasiyatin syadidah, mereka menganggap ini sebagai alergi yang akut. Walakin fi hadhil halah nafsiyan ya wa atifiyan wa tanakis bi qalqin nafsi ala mustaqbal hada atifal wa ala tariqatil hayah al usriyah bi suratin salbiyah. Ya, akan tetapi kondisi ini atau kekhawatiran ini ya justru mengakibatkan efek negatif terhadap masa depan sang anak. Jadi memang ada gejala-gejala seperti ini, tapi sebaiknya tidak perlu terlalu panik dalam menghadapinya. Kalau Anda panik menghadapinya, maka justru ini akan menjadi bumerang ya terhadap kejiwaan sang anak. Jadi sang ibu jadi protektif sekali, kemudian takut sekali nanti anaknya kenapa-napa. Sabar ya, kita harus ilmui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi pada anak kita. Baik, jadi yang namanya alergi itu satu hal yang wajar, tapi jangan salah penanganan ya, seperti berlebihan dalam memberikan antibiotik. Nah, itu keliru ya dalam penanganan alergi ya, tiap kali ini kasih antibiotik ya, justru ini akan mengurangi kekebalan tubuh sang anak, jadi dia ketergantungan dengan antibiotik. Kan pada hukum asalnya badan kita itu atau tubuh kita ini sudah diberikan sistem pertahanan tubuh ya, sudah ada sistem pertahanan tubuh. Nah, ini tidak kemudian dipacu dengan antibodi yang atau antibiotik yang berasal dari luar, tapi hendaknya kita manfaatkan ya sistem imun yang sudah ada. Jadi kata beliau, kalau terjadi gejala-gejala seperti ini, perlu bagi orang tua untuk mempelajarinya. Jangan kemudian gampang gampang panik. Qala wa nuhibbu an nadhkura hadha anna kalimal hasasiyah wa in kana biha ba'du min sihati lafdhiyan ya fa hiya kadhalika taqunu khata'an kabiran fi ahyanin katsirah. Maka di sini kami ingin untuk mengingatkan bahwa kata alergi, walaupun itu benar pelafatannya dari sisi kesehatan, namun bisa jadi salah dalam sisi penerapan di banyak hal, dalam banyak kejadian. Jadi memang ada alergi tersebut, namun terkadang penanganannya keliru. Wa dzalika li'anna kulla anjizati tifli as-saghir dzata hasasiyyah khassa lil mu'assirat al-kharijiyyah wa takhtalifu an sijati asy-syakhsil baligh al-kamil an-najh. perlu kita pahami bahwa anak, ya, organ tubuh anak yang masih kecil, ya, dia memiliki sensitivitas yang khusus terhadap perkara-perkara yang berasal dari luar. Dan berbeda keadaannya dari organ tubuh seorang manusia yang sudah dewasa. Ingat, anak kita masih anak-anak, masih dalam tahap pertumbuhan. Ya, maka organnya itu berbeda dengan organ dewasa. Maka jangan terlalu khawatir, misalnya ya ketika digigit serangga, kemudian anaknya bentol-bentol. Ya, kalau anak, kalau kita kan kalau orang dewasa kan mungkin dia nggak terasa ya, paling gatal-gatal begitu saja. Kadang orang tua melihat anaknya digigit serangga, waduh, khawatir sekali. Padahal hal yang demikian suatu hal yang wajar, karena perkembangan organ tubuh bayi itu atau organ tubuh anak itu belum sempurna seperti orang dewasa. Faljihazul asbi matalan yakunu hassasan lil mu'athirat al khorijiyah aktsar minhu fil balig. Maka sistem saraf anak, karena dia masih dalam tahap perkembangan, sistem saraf anak karena dia masih dalam tahan perkembangan, dia lebih sensitif dari terhadap pengaruh-pengaruh khariji, ya, pengaruh-pengaruh luar daripada orang dewasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Anak-anak kita yang masih dalam pertumbuhan ini sistem sarafnya, ya, lebih sensitif daripada orang yang sudah dewasa. Ya. Wa yuthiru dzalika fi infiality fil shadid. Hal yang demikian itu bisa dilihat, ya, tampak dari reaksi seorang anak. Dia lebih reaktif ketika dirangsang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, misalnya kalau orang udah dewasa kemudian bulu di hidungnya, ya, paling dia bersin, hacim, habis itu udah selesai. Tapi anak-anak kalau misalnya masuk bulu ke hidungnya, langsung dia langsung megap-megap dia. Ini suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena begitulah anak-anak, masih dalam perkembangan. Jadi reaksi dia terhadap rangsangan luar itu lebih sensitif. Wa kadzalika fa inna jilda tifli dzu hasasiyah khasah takhtalifu an kabiris sin. Demikian juga kulit, ya, kulit anak ini lebih sensitif. Dia memiliki sensitivitas yang khusus yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Wa yuthiru dzalika fa yujad talawunus sari awil tilhabis syadidah inda ta'arrudihi lil hasarat mathalan. Sensitivitas kulit ini bisa tampak pada perubahan warna kulit yang demikian cepat atau terjadinya radang, ya, yang radang yang parah ketika anak itu digigit serangga misalnya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, ya, kadang-kadang serangga menggigit anak dengan serangga mendidik orang dewasa ini efeknya berbeda. Ya, kulit anak itu lebih sensitif terhadap rangsangan dari luar. Wa hakadha kama anna jihaz al-mana'i lit-tifli la yakunu bi darajati nudhi nudjil kafiyah li himayati jismi. Demikian juga perlu kita ketahui bahwa sistem imunitas, ya, sistem imun pada anak ini belumlah mencapai derajat yang sama dengan orang-orang dewasa. Li himayati jismihi, yang bisa melindungi seluruh tubuhnya. Jadi anak-anak itu sistem imunnya belum sempurna seperti orang dewasa. Demikian juga wa kadzalika fa inna namwa arriatain wa sya'bil hawa'i ya min anjizati mithla al ghadarif wal adlat wal a'sab wal ghadat al mukhatiyah wa ghayruha la yakunu mutakamilan mimma yuaddi ila huduthi tafa'ulat syadidah ma'al mu'athirat al-kharijiyah misla dukhan wa turab, ya, tayaratil hawa, ya. Kata beliau, demikian juga saluran pernapasan anak, ya, saluran pernapasan anak, demikian juga organ-organ tubuh lainnya seperti ghadarif, tulang, ya. Jadi anak-anak itu tulangnya terkadang belum terbentuk secara keras sempurna. Coba kalau ibu-ibu punya bayi, ya ketika dilahirkan itu tulang tempurung kepalanya itu belum terlalu kokoh ya, masih lembek. Makanya masih bisa dibentuk itu. Kalau misalnya dia tidur di apa bantal, ya di bantal yang apa yang keras itu kepalanya bisa peyang ya, karena dia masih dalam pembentukan tulang. Jadi tulangnya itu masih lembut. Ya. Maka anak-anak ingat, dia masih tumbuh. Terkadang tulangnya belum keras. Demikian juga otot-ototnya belum tumbuh secara sempurna. Demikian juga al-aqsab, urat syarafnya belum tumbuh secara sempurna. Ya, demikian juga al-ghadad, al-mukhatiyah, demikian juga kelenjar-kelenjar hormonalnya belum bekerja secara maksimal. Wa ghairuha la yakunu mutakamilan, dan yang selain itu belumlah sempurna. Ya, mimma yu'addi ila huduthi tafa'ulat syadidah. Inilah yang menyebabkan munculnya reaksi yang berlebihan dari anak, ya, ma'al mu'athirat al-kharijiyah, ya, ketika dia terpapar sesuatu dari luar, ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kok anak itu lebih rentan alergi, karena memang organ tubuhnya belum sempurna. Mithlu dukhan, seperti dia terpapar asap rokok, ya. Wat turab, atau dia terpapar debu, ya, terpapar debu, ya. Demikian juga tayaratil hawa, perubahan cuaca, ya. Jadi lebih sensitif dia, misalnya di musim pancaroba itu, ya. Kadang kita dapati dingin, kemudian panas, dingin, kemudian panas. Nah ini makanya banyak anak-anak yang sakit, ya. Coba ibu-ibu perhatikan, kalau musim pancaroba, ya, yang harusnya sudah mulai musim hujan tapi masih panas, atau pergantian musim pada umumnya, ini banyak yang sakit, banyak anak-anak yang sakit. Ya, bukan kenapa-napa, karena memang tubuhnya itu tidak sekuat orang dewasa. Jadi lebih gampang dia terpapar perubahan cuaca atau perubahan suhu. Ya, misalnya kita hujan-hujanan, nggak apa-apa ya, bapaknya hujan-hujanan misalnya. Ya, nggak masuk angin, tapi anaknya ketika hujan-hujanan, sebentar tiba-tiba udah pilek, sentrap-sentrup. Karena memang perkembangan organ tubuhnya itu belum sempurna. Baik. Demikian juga au dzatur rutubah al-aliyah, ya, perubahan kelembaban. Ya, kelembaban udara. Ya. Wal iltihabat al-virusiyah, demikian juga dia lebih mudah untuk terinfeksi virus. Ya, mithlu al-bard wal influenza, seperti virus influenza, ya, seperti pilek dan influenza. Albert itu kedinginan, ya, jadi meriang dan influenza. Jadi anak itu lebih mudah untuk terkena virus, infeksi virus, ya. Jadi perubahan cuaca, kemudian terpapar seperti rokok, terpapar debu, nah, ini lebih mudah anak-anak kita untuk bereaksi, berbeda dengan orang dewasa, ya, berbeda dengan orang dewasa yang sistem imunnya itu sudah terbangun, ya. Jadi dia lebih kuat, tidak gampang terpapar pengaruh dari luar. Baik, kemudian kata beliau, mimma yatasabbabu hadza fi isabati tifli bihadhihi nubat allati qad tatakarrar bita'arudil atfal li nafsi hadhil mu'athirat wa bi khasati ta'arud al-mufaji' mitla taghyir al-jaw al-muhit min jaw dafi' ila jaw barid. Ya, demikian juga kata beliau, semua ini menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab anak ini terkena penyakit, dan itu akan berulang kembali ketika dia berinteraksi kembali dengan pemicu-pemicu tersebut, terutama kata beliau, ya, perubahan cuaca yang demikian ekstrim, ya, perubahan cuaca yang demikian ekstrim dari cuaca yang hangat ke cuaca yang dingin. Nah, maka tubuhnya akan segera memberikan reaksi. Apa misalnya, ya, ketika mandi mungkin, ya, ketika mandi, nah itu makanya anak itu dimandikan dengan mandi hangat, ya, dengan air hangat, ya, Kalau dimandikan dengan air dingin dalam keadaan tubuhnya tidak siap, maka ini bisa menyebabkan dia terkena flu atau demam, ya, atau ya bersin-bersin, pilek, ya. Makanya harus disetel bagaimana agar anak itu tidak kaget dengan perubahan cuaca. Ya, ada sebuah faedah disebutkan, kita pun juga sebenarnya begitu, ya. Makanya kalau mandi itu kan disunahkan wudu terlebih dahulu. Ya, disunahkan wudu terlebih dahulu. Untuk apa? Agar tubuh kita tuh beradaptasi. Ini para umahat, ya, kita tuh disunahkan sebelum mandi apa? Berwudu terlebih dahulu agar tubuh kita tuh beradaptasi dulu dengan air. Kemudian baru jebur, ya, baru kita hidupkan shower atau kita tuangkan air di tubuh kita. Ya, jangan langsung dituangkan air. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan ya tubuh kita kaget. Tubuh kita kaget dengan perubahan yang sangat ekstrim. Misalnya panas tiba-tiba langsung masuk kamar mandi, kebetulan airnya itu dingin, jebur, ya. Maka tubuh kita kaget. Tapi kalau kita wudu dulu kan sebagian tubuh kita terkena air yang dingin tadi, maka dia menyesuaikan dulu. Nah, lalu baru kemudian jebur, ya. Atau kita nyalakan showernya. Baru kemudian tubuh kita basahi semua. Sehingga tidak mengalami perubahan suhu yang demikian ekstrim. Baik, kemudian kata beliau, wa 'adatu ma tantahi hadhihi nubat bi taqaddumi tifli fi sin inda nuduj hadhihi al-ajhizah bi haythu tastati muqawamatu hadhihi al-awamil. Dan biasanya ya alergi-alergi semacam ini akan hilang ya dengan seiring bertambahnya usia sang anak. Ketika organ-organ tubuhnya sudah mulai sempurna, tastati muqawamatu hadhil awamil, maka tubuhnya mulai mampu untuk menghadapi paparan-paparan atau pemicu-pemicu tersebut, ya. Jadi wajar kalau anak-anak itu dari kecil itu ya banyak anak-anak itu yang alergi walaupun tidak semua ya. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian tubuhnya sudah mulai menguat, maka pemicu-pemicu itu mulai kurang reaksinya. Ya, kalau misalnya dia alergi misalnya dengan debu, ya paling dia coba bersihin saja tapi enggak sampai kemudian susah napas dan lain sebagainya. Karena tubuhnya sudah mulai menyesuaikan, organ-organnya sudah mulai menguat. Ya. Baik. Wa ilmiyan yustahabbu tasmiyatu mithli hadhil halat bil jihazi at-tanaffusi syadid at-tafa'ul. Ya. Maka yang lebih tepat kata beliau untuk menamakan gejala ini pada sang anak itu bukan alergi, tapi kata beliau ini ya, ini menurut pendapat beliau, al jihaz at-tanaffusi syadid at-tafa'ul. Organ pernafasan yang sangat reaktif. Jadi bukan alergi. Wallahu ta'alam, saya nggak tahu ini ya. Mungkin di kedokteran juga ada khilaf-khilaf juga ya di antara para dokter ya. Jadi beliau kurang menyetujui istilah alergi itu. Tapi beliau mengatakan gejala ini kita namakan sebagai organ pernafasan yang sangat reaktif. Ya cuma istilah kedokteran aja ya. Jadi ada yang mengatakan itu alergi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah organ tubuh yang lebih reaktif begitu ya, yang lebih reaktif terhadap rangsangan. Qala, kemudian kata beliau, walitaqlili au tajannubi hadhihi nubat yajibu an nanuh atau nunawwah huna ilal ati. Kata beliau untuk memperkecil, ya, meminimalisir gejala-gejala semacam ini, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Ya, jadi untuk memperkecil atau meminimalisir pengaruh negatif dari perkara-perkara luar yang bisa mempengaruhi organ tubuh anak kita, maka kita hendaknya memperhatikan perkara-perkara berikut. Yang pertama, yan bagi al-muhafadatu ala adami ta'arudi mitli ha'ula'il atfal li taghayyuratil jaw al-mufaji'ah awil atrobah يا وبخاصة تيارات الهواء الباردة أو رطوبة العالية. ونذكر في ذلك أيضا تكييفات الهواء، تكييفات الهواء أو مراوح المباشرة. Yang pertama kata beliau, sudah sepantasnya untuk menjaga agar anak itu tidak terpapar perubahan cuaca yang ekstrim. Nah ini cara agar dia tidak muncul alergi tadi, atau yang kata beliau itu reaktif, organ pernapasannya reaktif. Maka anak-anak itu hendaknya dijauhi dari perubahan cuaca yang ekstrim. Ya, demikian juga dijauhi dari debu. Ya, dari apa-apa yang membawa debu. Ya. Demikian juga dari perubahan cuaca dingin atau kelembaban yang tinggi. Ya. Jadi yang dari hawa yang dingin, ya, dihindarkan dari hawa yang dingin atau kelembaban yang tinggi. Tapi gimana kalau dia tinggalnya di daerah yang dingin ya? Soalnya tinggalnya di mana? Daerah yang dingin, kalau di puncak misalnya. Enggak tahu puncak masih dingin enggak. Nah, ini katanya, kata beliau, kalau memang terlalu ekstrim dinginnya, nah ini akan mempengaruhi organ pernapasan sang anak. Wa nadhkur fi dzalika aidan ya takyifatil hawa. Dan kita juga perlu sampaikan, ya, kita ingatkan juga tentang AC. Nah, anak itu jangan dibiasakan dengan AC, ya, cuaca dingin yang muncul dari AC. Jadi kalau AC-nya disetel itu jangan terlalu dingin, ya, suhu kamar saja, suhu kamar saja. Jangan kemudian dari kecil dia sudah terpapar dengan cuaca yang dingin. Awil marawih al mubasyarah, atau dikenai tiupan, bukan tiupan ya, apa namanya, kipas angin, terkena aliran kipas angin secara langsung. Jadi kipas anginnya itu mengarah ke tubuhnya. Nah, ini jangan. Ya, jadi anak-anak harus dihindari kalau mau pakai mukayif atau pakai AC, AC-nya disetel suhu kamar, jangan terlalu dingin. Demikian juga kalau mau pakai kipas angin, jangan langsung menuju ke badan anak kita. Ya, jadi ini ya perlu diperhatikan agar dia agar organ pernapasannya tadi tidak terlalu reaktif, tidak terlalu reaktif. Kemudian yang kedua, yumkinu ya wad'u kimamah awil qana awil mindil ala anf wa fam tifli inda wujudi darurati li ta'arudi li mithli hadhihi al mu'athirat. Dan bisa juga ya kita menggunakan kimamah, masker, awil qana ya, atau masker ya, atau mindil atau sapu tangan yang diletakkan di mulut atau di hidung atau di mulut anak ketika keadaannya darurat ya, untuk menangkis paparan dari luar. Mithlul khuruj ilal madrasah sobahan mubakkiran. Misalnya ketika dia harus sekolah di pagi hari, biar tidak terhirup udara yang dingin, maka dipakaikan masker. Anak-anaknya dipakaikan masker. Awil khuruj lailan inda ta'akhuri fi ziyarati ahadil aqarib, atau di malam hari. Jadi jangan dia menghirup udara malam hari. Nah, sering kita lihat orang tua anaknya malah ditaruh di depan ya. Taruh di depan. Jadi udara kencang yang ada di depan langsung dihisap masuk ke dalam mulutnya. Nah, ini akan menyebabkan organ pernapasannya itu menjadi reaktif. Ya, menjadi reaktif. Maka kita jaga anak-anak kita ya. Kalau misalnya mau motoran, ya itu dipakaikan masker. Kalau sekarang sih ya pakai masker semua ya. Lagi COVID ya, kalau keluar rumah pakai masker. Nah, di luar COVID pun sebenarnya anak-anak tuh dipakaikan masker. Ditutup salah pernapasannya agar dia tidak pertama tidak tercemari polusi, kemudian agar tidak muncul reaksi dari sistem pernapasan anak tersebut. Ya, malam hari juga, malam hari hendaknya anak-anak itu kita pakaikan masker ya. Jadi tidak langsung menghirup udara malam yang dingin. Ya, bagusnya itu malam-malam nggak usah keluar ya, para umahat ya. Kita itu bagusnya itu ya sudah habis maghrib itu ya udah di rumah. Ya, tapi kalau misalnya ada keperluan sehingga malam-malam itu harus keluar, maka jangan lupa untuk melindungi saluran pernapasan anak. Kenakan masker yang menutupi hidung dan mulutnya. Qala yustahab adamu ta'arudhi tifli mutlaqan lidukhani sijar. Lidukhani sijar, sajair, ya walau bitariqati ghairi mubasyarah inda ahdil aqarib fi hujarat ukhra minal manzil matalan. Dan disukai untuk menjauhi anak ya secara mutlak, secara total dari terpapar asap rokok. Nah, jadi anak-anak kita jangan dibiasakan untuk ikut menghisap asap rokok, walaupun ya bitori koti ghairi mubasyir, walaupun dengan cara tidak langsung. Jangan jadikan dia perokok pasif. Inda ahlil aqarib misalnya adalah salah seorang anggota keluarga yang dia ngerokok walaupun di ruangan yang lain, tapi kan yang namanya udara itu kan bergerak ya, para umahat ya. Ya, yang namanya udara itu bergerak. Ya mungkin ini karib kerabatnya ngerokoknya di ruang tamu misalnya. Tapi ya dibawa oleh angin, dibawa oleh udara sampai ke kamar anak-anak kita. Maka bagusnya itu ya tidak ada yang merokok ya di dalam rumah itu. Ya, tidak ada yang merokok di dalam rumah. Fa inna dzalika yazidu min ta'arudil ajhizah at-ta'limiyah lil iltihabat. Ya, maka ini akan menyebabkan sistem pernafasannya ya mengakibatkan organ-organ yang berhubungan dengan kemampuan dia untuk berpikir, kemampuan dia untuk belajar terkena infeksi. Ya, jadi menurunkan kadar kecerdasan, demikian juga menyebabkan infeksi pada organ pernafasannya. Wa yuqallilu muqawamatuhu laha, dan juga bisa menurunkan kekebalan sang anak. Ya, jadi efek dari rokok itu walaupun dia bukan perokok aktif, sekedar rokok pasif, ya ini bahaya ya, bisa mengakibatkan turunnya kecerdasan anak dan infeksi pada saluran pernapasannya. Ya. Bal yakunu. Ah ini kata beliau, bal yakunu ta'thiruhu ala ghairil mudakhin. Mudakhin wa khosatan at-tifl akthar minhu fi syakhsil mudakhin nafsihi. Ya. Bahkan efek negatif dari perokok tersebut lebih besar keburukannya kepada orang-orang yang tidak merokok. Perokok pasif itu lebih beresiko mendapatkan penyakit daripada si perokoknya sendiri. Ya, jadi perokok pasif itu lebih berat perokok pasif ya. Lebih berat efeknya daripada perokok aktif. Makanya kadang di sebuah rumah ya ada anggota keluarganya yang tidak merokok tapi terkena kanker nasofaring misalnya. Saya punya teman dulu rahimahullah ya. Beliau seorang programmer. Dia tidak merokok tapi terkena kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu para umat yang dirahmati oleh Allah, kanker yang muncul di saluran hidung dan tenggorokan. Wah, itu kasihan sekali beliau rahimahullah. Ya, kemudian meninggal beliau. Nah, itu ditanya, "Loh, kenapa kok bisa kena kanker pernapasan padahal dia tidak merokok?" Ternyata ya di kantornya itu banyak yang merokok. Berarti dia apa? Perokok pasif. Dia adalah seorang perokok pasif, justru dia mendapatkan kanker sementara teman-temannya ya tidak mengalami penyakit yang sama dengan apa yang dia alami. Maka hati-hati, jangan sampai anak-anak kita terpapar rokok. Ya, yang suami-suaminya masih merokok suruh dia meninggalkan rokok. Ayo, Pak, meninggalkan rokok. Ya, demi anak-anak kita. Ya. Dulu saya juga alhamdulillah ya, ini cerita, bapak itu juga perokok ya, tapi alhamdulillah akibat dukungan orang tua, dukungan keluarga ya, beliau berhenti merokok. Saya masih ingat itu tanggal berhenti merokoknya itu tanggal 17 Agustus 1987. Saya masih usia 4 tahun ya, karena keluarga meminta beliau berhenti merokok karena rokok ini memang membahayakan ya, beliau mengatakan ya, tanggal 17 Agustus 87 itu beliau bilang kalau negeri ini bisa merdeka dari penjajahan ya, penjajahan Belanda atau penjajahan negeri asing, maka saya harus merdeka dari rokok, kata beliau. Akhirnya nggak ngerokok sampai sekarang, dari tahun 87, sekarang tahun 2001 ya, udah 34 tahun tidak merokok. Dan itu ditiru anak-anaknya, anak-anaknya juga nggak ngerokok, karena bapaknya nggak ngerokok ya, anak-anaknya juga tidak merokok. Jadi rokok ini harus dijauhkan. Efeknya pada anak-anak ya, bisa menurunkan kecerdasan mereka, kemampuan mereka dalam berpikir, dan juga merusak organ pernafasan anak-anak kita. Baik, kemudian apa yang keempat? Yang keempat juga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah melatih organ pernafasan anak. Qala yustahabbu ya amalu tamarin at-tanaffus, dan disukai untuk melakukan latihan pernapasan. Wa kadzalika tamarin allati tusaidu ala numi adolat ala namu adolat ala namwi adolati sadr. Demikian juga disukai untuk melakukan latihan-latihan atau olahraga-olahraga yang membantu perkembangan organ pernapasan. Ya. Tamarin fardu sadar, ini latihan untuk melatih organ pernapasan. Wa mumarasati riyadhah mithla as-sibaha, dan berkelanjutan dan terus-menerus melakukan olahraga seperti berenang. Nah, ini berenang bagus. Ya, jadi kalau anak itu ada gangguan pernapasan tuh suruh berenang. Berenang itu bagus ya. Dia tarik napas, kemudian keluar. Bahkan saya pernah baca katanya olahraga terbaik itu renang. Ya, salah satu olahraga yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin itu berenang ya. Ya, tapi kita qadarullah wa syafa'al itu kendala kita dalam renang itu, kolam renang itu ikhtilat. Ya, makanya kalau ada yang mampu ya, kita dakwahi pemilik kolam renang itu ya, agar dipisah. Ada hari untuk laki-laki, ada hari untuk perempuan. Nah, ini lebih ringan. Ya, ini lebih ringan kalau memang ingin kita ingin latihan renang gitu ya. Jadi bagus itu ya. Saya dari kecil tuh renang tuh ya, renang. Set, enak ya. Nanti kan habis nanti berapa 20 kali bolak-balik kolam itu ya, satu kolam itu kolam amatir tuh 50. Habis itu nyemplung kita ke dalam. Buang napasnya, kemudian naik ke atas, hisap lagi, terus nyemplung lagi, buang. Jadi paru-parunya itu kuat. Paru-parunya itu kuat, jadi organ tubuh itu terlatih. Yang demikian sangat baik ya untuk melatih organ pernapasan kita. Qala wa tamarin linafkh, demikian juga latihan meniup. Mithlu nafkhil balunat, seperti latihan meniup balon. Ya, seperti latihan meniup balon. Ini juga bagus. Ya, untuk memperkuat organ pernapasan. Jadi anak-anak di rangsang dia organ pernapasannya dengan meniup balon. Makanya para umat yang dirahmati oleh Allah, kalau anak nangis itu kadang kita perlu biarkan terlebih dahulu, jangan kemudian langsung kita ambil agar dia tenang. Karena nangis itu juga itu latihan pernapasan. Coba lihat, kan nangis ya, dia naik nafas kemudian dia keluarkan, naik nafas dia keluarkan. Makanya kalau anak itu nangis jangan selalu langsung diambil. Tapi coba dibiarkan dia menangis untuk melatih organ pernapasannya, ya. Wa dzalika li taqwiyati asy-sya'bi wa adlati sadr. Yang demikian itu adalah untuk memperkuat organ-organ yang berhubungan dengan pernafasan, ya. Jadi berenang, kemudian meniup balon, ya, ini adalah latihan-latihan yang bermanfaat untuk memperkuat sistem atau organ pernafasan pada anak. Ya. Kemudian yang poin selanjutnya, poin kelima, wujudu hasasiyati fi'lan linau'in mu'ayyan minal mu'athirat. مثل الريش والشئر وفر وفرو والصوف والقطن إلى آخره يمكن استنتاجه عند إصابة الطفل الكبير. Kemudian kata beliau, poin yang kelima, sensitivitas atau alergi yang muncul dari benda-benda tertentu seperti rice, ini seperti bulu atau syair atau rambut, ya bulu itu yang terdapat pada burung itu ya, itu bulu. Adapun syair, syair itu yang tumbuh pada mamalia, ya rambut. Kayak kita itu sebenarnya nggak tepat dibilang bulu ya, kita itu rambut ya, kumis itu rambut. Yang tumbuh di tubuh mamalia itu namanya rambut. Kalau bulu itu yang tumbuh pada aves, pada burung, nah, itu bulu, bulu ayam, ya bulu bebek, ya. Tapi kalau di mamalia itu rambut dia, bukan bulu. Ya. Demikian juga wool, demikian juga kapas, ya kapas, katun itu kapas, katun atau kapas. Maka ini maka mungkin bagi kita untuk menyimpulkan alerginya itu setelah anak berusia 6 tahun. Jadi alergi terhadap benda-benda ini, kata menurut beliau ya, ini bisa kita pastikan memang anak itu alergi kalau dia sudah berusia 6 tahun ke atas. Ya. Ma'adami isobatihi biha fil maldi. Ya. Dengan apa? Kalau sebelumnya ma'adami isobatihi biha fil maldi. Kalau sebelumnya dia tidak merasakan apa-apa ketika masa kecilnya. Jadi ketika tiba-tiba di usia 6 tahun dia alergi. Nah, inilah baru disebut alergi. Ya, baru disebut alergi. Tapi kalau misalnya itu terjadi di masa anak-anak, ya kemungkinannya itu bukan alergi, ya itu bukan alergi, tapi ya itu tadi, sebagaimana yang beliau sebutkan ya, sepertinya beliau menjauhi istilah alergi ini, karena memang dokter sendiri masih penelitian sendiri masih tidak bisa memastikan ya alergi itu apakah keturunan atau apa, ya makanya beliau menggunakan istilah apa tadi organ nafas yang reaktif. Tapi kalau misalnya dia usianya sudah 6 tahun, yang sebelumnya dia tidak pernah mengalami gejala, tapi di usia 6 tahun ke atas dia mengalami sensitivitas terhadap benda-benda tersebut, nah maka boleh kita katakan sebagai sebuah alergi. Ya. Dan demikian juga kata beliau, wa yajibu amalu tahalil allazimah li itsbati dzalika hatta yumkina تجنب التعرض لمثل هذا المؤثر الذي يسبب الحساسية للجهاز التنفسي. Maka perlu diperhatikan, perlu diperiksa senantiasa ya, sehingga kalau memang dia setiap kali dihadapkan pada itu bereaksi, maka perlu bagi dia untuk menjauhinya. Jadi kalau misalnya cuma sekali kemudian bersin, tapi kali yang kedua ternyata tidak, berarti bukan alergi. Tapi kalau setiap kali dia berhadapan dengan itu, ya ternyata menyebabkan dia ada gejala-gejala tertentu yang muncul pada tubuhnya, maka kita bisa katakan ini alergi. Ya, sehingga perlu bagi dia untuk menghindari hal-hal tersebut kalau tidak mau menimbulkan reaksi pada anggota tubuhnya. Nah, jadi kalau menurut beliau, yaitu terjadinya setelah usia 6 tahun. Tapi kalau di bawah 6 tahun, kita tuh belum bisa bilang bahwa itu tuh alergi. Ya, anak ibu alergi ini ya, itu menurut beliau itu belum. Karena anak itu usia segitu masih berkembang ya. Kita bisa katakan bahwa anggota tubuhnya yang reaktif. Ya, organ tubuhnya masih reaktif. Nah, tapi kalau sudah 6 tahun, setiap kali dia berhadapan dengan benda-benda tersebut ada gejala, maka bisa kita katakan bahwa anak ini alergi terhadap benda-benda tersebut. Kemudian catatan selanjutnya, catatan yang keenam, wujudu hasasiyatin li naw'in muayyan minal ma'kulat nadir, nadirul hudus, jiddan. Keberadaan alergi terhadap sebagian bahan makanan ini jarang terjadi. Ya. Qad ankara katsirun min ulama. Banyak sekali para saintis, ya, para ilmuwan yang mengingkari wujud hadhil ilaqah, keterkaitan ini. Saya enggak tahu ini. Mungkin yang kuliah kedokteran bisa memberikan faedah ini. Apakah benar bahwa para ilmuwan ternyata berbeda pendapat, bahkan mereka mengingkari adanya hubungan antara makanan dengan alergi? Tapi kalau di kotak-kotak susu itu kan, atau kotak-kotak makanan biasanya apa? Hati-hati alergen, yang alergen-alergen itu. Artinya kan bahwa ada alergi itu, ya. Maka kata sebagian para dokter, ya, atau sebagian para ilmuwan, mereka mengingkari keberadaan adanya keterkaitan, ya, antara makanan dengan alergi. Ya, wa nahnu la nansah bi tajannubil atfal li ayyi naw'in minal ma'kulat inda isabatihim bi hadhil halah. Dan kami, kata dokter ini, kami tidak menyarankan untuk menjauhi, ya, makanan-makanan ini. Ya, anak-anak tidak perlu untuk menjauhi makanan-makanan ini ketika dia ditimpa oleh gejala-gejala tertentu. Ya. Kenapa? Lianna man'a al-akalat mithla as-samak wal-bayt wal-laban wa syikulatihi, ya, wa syukulatihi wa ghairiha kathiran mayan akis ala isabati tifli bisu'it tagdiyah. Kata beliau, meninggalkan makanan-makanan ini yang dipandang sebagai alergen seperti telur, kemudian seperti ikan, ya, kemudian telur, kemudian susu dan coklat, ya, dan sebagainya ini, ya, justru akan berakibat negatif, mengakibatkan isabatu tifli bisu'it tagdiyah, gizi buruk, mengakibatkan gizi buruk pada anak. Dikira, oh, jangan makan telur, jangan makan ikan, alergi, sehingga anak-anak kemudian menjadi apa, buruk gizinya. Padahal namanya ikan ada omega 3-nya, sangat bermanfaat bagi perkembangan otak anak. Demikian juga susu, demikian juga telur, ya, protein sangat baik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa dia alergi, maka bisa-bisa dia mengalami gizi buruk, ya. Wal huzal li adami wujudi hadhihi al proteinat al lazimah linamwi jismihi fi hadhihi al marhalah minal umri, ya. Dan bisa terjadi al huzal itu kurus, krempeng, ya, kurus kering. Karena ketiadaan protein yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan tubuhnya dalam fase usianya tersebut. Bal inna hadhil at'imah qad tuksibul jismi namu tabi'i. Bahkan makanan-makanan ini, ya, kata beliau, justru membantu pertumbuhan, ya, secara alami. Wa kadzalika mana'atu tabi'iyah, demikian juga membantu adanya sistem imun, ya, secara alami. Makanan yang bergizi akan membantu tubuh untuk membentuk sistem pertahanan tubuhnya dari penyakit. Nah, ya, jadi justru jangan dijauhi, ya, makanan-makanan yang bergizi ini hendaknya tetap dikonsumsi oleh anak. Karena dengan memakan makanan yang bergizi ini, selain pertumbuhannya akan normal, demikian juga sistem pertahanan tubuhnya akan baik. Jiddul isabat, ya, al-mikrobiyah allati qad takunu sababan fi ba'di hadhil halat. Bahkan dengan memakan makanan ini, ya, dia akan punya sistem imun yang bisa mencegah infeksi yang terjadi karena mikroba, ya. Ya, melawan mikroba yang menjadi sebab timbulnya penyakit-penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Yang kita kira alergi tadi, itu justru obatnya adalah sistem imun yang kuat. ya. Ketika terpapar cuaca dingin misalnya, kan ada berapa orang ketika dia terpapar cuaca dingin, ada yang tahan, ada yang langsung demam. Nah, yang tahan ini kenapa dia kok bisa tahan? Karena itu tadi sistem imunnya lebih kuat daripada yang tidak kuat sistem imunnya, ya. Dia bisa lebih tahan dia daripada dari apa serangan-serangan mikroba, virus-virus atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan sakit pada tubuhnya. Justru makanan-makanan bergizi ini tidak boleh kita singkirkan dari anak-anak kita. Baik, kemudian yang terakhir, ini yang berkaitan dengan pemberian antibiotik. Kadang-kadang orang tua apa-apa ya, maka kita hati-hati ya, dokter itu sangat dibatasi ya dalam pemberian antibiotik. Karena pemberian antibiotik yang berlebihan justru akan melemahkan sistem imun. Ya, akan melemahkan sistem imun pada tubuh kita. Maka pemberian antibiotik harus dengan resep dokter. Ya, enggak boleh sembarangan untuk diberikan. Enggak boleh diberikan secara sembarangan. Kata beliau, yan bagi ada mutamadi fi akhdi katsirin min al-adwiyah wa khassatan al-mudadat al-hayawiyah. Ya. Sudah sepantasnya ya untuk tidak terus-menerus untuk mengambil obat-obatan kimia, terutama antibiotik. Ya, yang sering diresepkan ya pada penyakit atau pada gejala-gejala seperti ini. Jadi terkadang dikasih antibiotik, sementara kemudian kasih antibiotik ya. Kalau antibiotik kan dia harus minum ya sampai habis ya antibiotik itu. Maka tidak disarankan untuk terus-menerus memberikan obat-obatan kimia atau antibiotik kepada anak-anak dalam keadaan ini. Illa idza kanat mashubah masalan bil iltihab al-bakteriyah. Kecuali kalau memang dia terinfeksi bakteri. Ya, jadi jangan apa-apa itu semua antibiotik, tidak. Kecuali penyakitnya itu muncul karena infeksi bakteri. Kan kalau munculnya gejala tersebut karena infeksi bakteri, memang tubuh kita membutuhkan support, makanya diberi antibiotik. Tapi kalau enggak, kalau memang bukan karena infeksi bakteri, tubuh kita itu sudah punya sistem imun. Tidak perlu dibantu dengan antibiotik. Demikian juga wa kadzalika adamu tamadi wal mughalah fi i'ta'i al murakkabat al-kortizion. Demikian juga jangan berlebihan memberikan kortison. Nah, ini yang ngerti farmasi apa ini kortison ini ya. Jangan terlalu berlebihan memberikan kortison. Apa itu kortison? Obat untuk mengatasi berbagai peradangan seperti radang kulit, radang sendi, alergi dan lupus. Oh, itu kortison tuh. Kortison adalah obat nih dari Ali Dokter, dari Alo Dokter. Ya. C21H28O5, kortison adalah obat untuk mengatasi berbagai kondisi peradangan seperti radang kulit, radang sendi, alergi dan lupus. Dan jangan terus-menerus dan berlebihan memberikan kortison kecuali pada keadaan yang sangat parah dan sesuai dengan resep dokter. Jangan apa-apa kalau terjadi radang kortison, jangan. Wa bi aqalli jur'ah mumkinah yumkinu biha as-saytarah ala mithli hadhihi al-halat wa yumkinu istimalu adwiyah allati tusaf an tariqi al-istinshaq. Dan diberikan dosis yang paling minim. Dosis yang bisa diberikan itu harus minim. Penggunaan kortison harus seminimal mungkin. Jadi tidak semua radang diberikan kortison, tapi diberikan seminimal mungkin. Dan apabila memungkinkan, maka apabila terjadi alergi semacam ini, obat yang baik adalah obat yang dihirup. Nah, istinsyak. Nah, kalau wudu itu kan istinsyak, tahu kan? Dihirup. Ya. Haitsu innaha takunu ghaliban aminah wa laisa laha mudha'afat aljanibiyah. Ya, karena obat-obat yang dihirup maksudnya dimasukkan ke dalam saluran pernafasan ini pada umumnya aman dan tidak memiliki efek samping. Ya, dan lebih efektif juga ya, karena kalau obat itu diminum dia harus masuk ke dalam sistem pencernaan. kemudian dari sistem pencernaan baru dibawa oleh darah kita ke bagian yang sakit, sehingga lama. Berbeda dengan obat yang dihirup, ya, seperti apa ya, yang sifatnya itu uap itu ya. Kalau dihirup, maka dia akan langsung, misalnya yang sakit itu adalah saluran pernapasan, maka ketika dihirup, dia langsung mencapai saluran pernapasan dengan cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka kalau toh ada alergi pernapasan, maka yang idealnya dia diberi obat dalam bentuk uap yang bisa langsung dia hirup ke dalam saluran pernafasannya. Nah, ini yang berkaitan dengan alergi pada anak-anak. Jadi kesimpulannya, anak-anak itu memiliki sistem yang belum berkembang secara sempurna, dan dia lebih sensitif terhadap rangsangan dari luar. Jadi kalau misalnya ada hal yang terjadi pada anak-anak kita, ini jangan terlalu panik ya. Jangan kemudian gampang mengatakan dia alergi, karena memang sistemnya itu masih berkembang dan belum sempurna. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Akan ada nasihat dari Dr. Usamah Faudah, ya, yang beliau ini adalah spesial amrod al jildiyah, ya, spesial penyakit kulit, ya, penyakit kulit. Ini apa yang berkaitan dengan kebersihan anak, kemudian dengan bagaimana penanganan popok, ya, popok itu juga kadang menjadi sumber penyakit, ya. Nah, itu harus ada penanganannya. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan dari para ummahat, kami persilahkan. Nah, silakan yang di grup Zoom, kami berikan waktu. Yang di luar tema juga nggak apa-apa ya, yang berkaitan dengan pendidikan anak, ya. Nah, masalah kesehatan juga lebih bagusnya tanyakan ke dokter. Ustadz, banyak beredar dari kalangan ibu-ibu, anak-anak sejak bayi harus diberi suplemen tambahan kaya vitamin D dan cairan zat besi. Wah, cairan zat besi. Bagaimana Ustadz, apakah cukup dari makanan saja? Karena saya nggak pingin ikut-ikutan saja. Yang alami-alami saja ya. Yang alami-alami saja, terutama dari ASI ya. ASI itu sebenarnya adalah suplemen yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau toh kita ingin memberikan suplemen tambahan bagi anak-anak kita, ya dari makanan, ya dari dari zat-zat yang alami, ya dari makanan itu. Ketika misalnya dia usia 6 tahun sudah mulai mengkonsumsi MPASI, makanan pengganti ASI, maka inilah yang jadi sumber pertumbuhan dia. Dan kadang pasokan yang berlebihan pun tidak baik, ya. Pasokan yang berlebihan melebihi kadar yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, untuk pertumbuhan anak ini juga tidak baik, ya, bahkan bisa mengganggu kinerja ginjalnya misalnya karena terlalu banyak, ya. Karena sebagian orang itu keliru karena misalnya kita membutuhkan vitamin C, ya, lalu kemudian dia konsumsi satu kapsul atau satu kaplet itu ya vitamin C, padahal kebutuhan tubuhnya itu tidak seperti itu ya, tidak memerlukan kadar sebanyak itu. Habis itu minum yang minuman vitamin C, sudah minum sonsi sonsi, kemudian minum beli yang vitamin C botolan ya, ini kadang-kadang melebihi, karena yang berlebihan itu nggak bagus ya. Sehingga tetap saja kita berikan nutrisi alami kepada anak-anak kita. Ya, berikan makanan seperti sayur bayam, ya itu bagus ya, mengandung zat besi. Kemudian makan makanan ya seperti apa, ikan, kemudian daging, ya daging, bahkan tahu tempe itu juga bermanfaat bagi anak-anak kita, mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Jadi tidak perlu ikut-ikutan memberikan suplemen-suplemen tambahan untuk anak. Sesuatu yang berlebihan justru bisa memudaratkan pertumbuhan anak-anak kita. 6. Silakan, kalau ada yang ingin tanya, masalah apa ya? Jadi jangan, tidak berhubungan dengan kesehatan anak. Silakan. Gak ada? Taip, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan kita. Oh ya, ada ini. Untuk ibu hamil trimester pertama, sebaiknya apa yang diasup gizi dan lain-lain? Ya, makanan bergizi. Kita sudah pernah bahas ini sepertinya ya, makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Coba dicek lagi di rekaman kita di awal-awal ketika kita membahas ini. Sepertinya saya sudah bahas tentang makanan ya. Baik, sepertinya sudah pernah nih. Ya, makanan yang banyak mengandung protein dan kalsium ya, protein dan kalsium ini yang dikonsumsi oleh ibu ya, untuk ibu hamil dan menyusui. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Ya, ini yang berkaitan tentang kebersihan anak dan ya kesehatan kulit anak. Ya, kesehatan kulit pada anak. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.